Jombang yang saya cintai bersama Panama Production. Pertama HM Audio Rental untuk AMC-nya Indonesia. Kita goyang hoa hoe bro untuk Jombang. Tasya, Rosmala, Adela, Adela, Adela. Berat semuanya buat Adela di sini mana dulu?